Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Mudah-mudahan yang belum makan siang tak masuk angin. Mudah-mudahan yang hadir ini setiap tetes buluh keringatnya dibalas dengan pahala jihad fi sabilillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di tengah kesibukannya, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat masih sempat hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, dapat mengemban amanah sehingga nanti di padang mahsyar ringan hisabnya, banyak pahalanya insya Allah. Bapak Bupati yang lama maupun yang baru, yang diingin-inginkan masyarakat, dirindukan, katanya setiap menengok jalan ingat Pak Bupati Kuburaya yang lama. Mudah-mudahan sehat badan panjang umur, anak-anaknya soleh dan solehah. Hadir pula bersama kita tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, datang dari Malang, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis. Datang dari Yogyakarta, Ustaz Salim Afillah. Datang dari Jakarta, Ustaz Taqi Malik. Datang dari Jakarta, pengusaha muda kita yang tadi ditulis namanya di kertas-kertas yang menyambut tadi ditulis HP apa tadi tulisannya? HP pejabat harga merakyat. Orangnya hadir bersama kita sekarang, Abang Putra Srega. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Habib Fahmi juga ada bersama kita. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Encik-encik, puan-tuan, tuan-tuan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Unjuk rasa ini. Masya Allah. Sementara mereka menyusun barisan biar supaya sejuk hatinya berselawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak pede suara selalu bawa selawat ini. Mesti ada yang aslinya. Mana orang yang asli? Masya Allah. Mari kita dengarkan. Ini selawat yang dibawakan oleh Rijal 17. Armada. Mohon maaf, saya pura-pura salah aja tadi. Mari kita dengarkan Bang Rijal Armada. Ku tak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi jawab salamnya paling kenceng, saya doain cepat lunas utangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili wa sahbihi ajma'in. wasahbihi ajma'in wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Takbir! Masya Allah, terima kasih Bang Rizal Armada. Ternyata untuk menenangkan barisan jamaah ini mudah saja. Panggilkan orang ganteng, bersolawat, semuanya tenang. Mudah-mudahan menantu ibu ganteng. Masya Allah, semangat betul ibunya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik, agamanya baik, akhlaknya baik, jangan ditolak. Kenapa? Karena itulah yang akan kekal abadi. Kau lihat karena mobilnya kredit, kau lihat karena gantengnya operasi plastik, kau lihat karena hartanya, tidak ada yang lunas di rumah itu. Dari mulai panci sampai mobil sampai rumah, semuanya angsuran. Satu-satunya yang lunas cuman anakmu. Itu karena diwajibkan Pak Kuat. Aku terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Bang Rizal Almada panjang umur, sehat badan. Suaranya bagus, nyanyinya oke, sholawat mantap, ganteng pula. Ada orang suara macam kaleng pecah, tidak ganteng, menyanyi kuntilanak pun lari. Baguslah mati aja. Bapak ibu yang dimuliakan, kita doakan anak-anak muda kita semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Hari ini Tuan Guru kita meninggal dunia. Kalau pejabat meninggal dunia, ada yang menggantikan, betul? Tapi kalau guru meninggal dunia, belum tentu ada penggantinya. Maka solusinya adalah masukkan anak ke pesantren. Ustadz Somad datang ke Pontianak. Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta datang ke Pontianak. Ustadz Taki Malik datang ke Pontianak. Ustadz siapa lagi? Habib Muhammad bin Anis dari Malang datang ke Pontianak mengambil ilmu-ilmu. Ada di Pontianak pesantren Kapal Munzalan Mubarakan, dan pimpinannya ada bersama kita Kiai Haji Ustadz Luqmanul Hakim. Doakan supaya Ustadz Luqman sehat walafiat. Kemarin beliau beserta santri-santri menyalurkan 650 paket. Satu paketnya totalnya 1 juta. Isinya dari mulai kacang hijau, mie, sampai odol gigi, sampai ikan goreng. Untuk memberi penggali kubur, guru mengaji di perkampungan, orang yang memandikan jenazah. Ibu-ibu mesti baik kepada orang yang memandikan jenazah. Betul? Sombong, angkuh. Kalau jalan hidungnya ke atas. Datang hujan gerimis, tenggelam. Bukan main angkuhnya. Ketika meninggal dunia, orang yang memandikan jenazah itulah yang akan memandikan. Kalau kau baik, disiramnya pelan-pelan. Tapi kalau kau angkuh dan sombong, apalagi di sini dekat sungai, dicelupkannya kau ke dalam. Kalau di tempat itu tak ada air, tak ada sungai, gimana Pak Ustadz? Dibawanya kau ke dor semir tempat penyucian mobil, disemprotnya lubang hidungmu. Makanya hidup ini mesti baik-baik, sopan-sopan, santun-santun. Bapak ibu kepanasan? Apakah kalian pikir di tenda ini tidak panas? Di sini pun panas juga. Ustaz enaklah ceramah, di atas tak panas, dapat tenda. Insya Allah semua ini nanti di padang mahsyar dapat tenda. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu. Hari itu tak ada tempat berlindung, hari itu tidak ada payung, hari itu tidak ada tenda, hari itu tidak ada tempat bernaung, tapi ada orang yang tenang, adam, ayam, tentram, tak kepanasan. Siapa dia? Yang pertama yang mendapatkan naungan adalah imamun adil, pemimpin yang doakan Pak Wakil Gubernur adil, doakan Pak Bupati adil, doakan Pak Camat adil, doakan Pak Kades adil, doakan Pak RT adil. Udahlah RT tak adil pula, masuk neraka, nerakanya sama panasnya, korupsinya tak seimbang. Apa ibu yang dimuliakan Allah, selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamatkan kami semua yang hadir ini dari api neraka ya Allah. Kata yang nonton, aku enggak hadir, yang menonton juga selamat dari api neraka. Kata yang tak menonton, aku tak ada paket, yang mendengar pun juga selamat dari api neraka. Insya Allah. Dunia ini sementara. Sementara malaikat maut datang mencabut nyawa. Sementara tua datang. Dulu kabarnya sebelum meninggal tua dulu. Sekarang tidak nunggu tua. Yang muda-muda. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi Tuan Guru kita yang meninggal hari ini, satu majlis ini mengirimkan untuk Tuan Guru kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enaknya jadi Tuan Guru. Kira-kira kalau Ustaz Somad meninggal dari Pekanbaru Riau, Pulau Sumatera, maukah Bapak Ibu dari Teluk Pakendai mengirimkan Al-Fatihah? Jangan sekarang. Orang hidup pun kita kirim juga Al-Fatihah. Ibu-ibu yang anaknya kuliah di Pontianak, kuliah di Sambas, kuliah di Jakarta, kuliah di Surabaya, kuliah di Bandung, untuk anakku supaya jangan sampai kena narkoba, Al-Fatihah. Supaya jangan pacaran, kena santet, kena sihir, kena pelet, Al-Fatihah. Untuk suamiku supaya jangan dilarikan pelakor, Al-Fatihah. Doakan semuanya. Bertawassul kepada Allah dengan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, rezeki-rezeki yang tersumbat tertutup terbuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, hati-hati yang tertutup terbuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, otak pikiran yang tertutup terbuka. Terbuka ingin beramal soleh, terbuka ingin taubat dan hijrah. Bertaubat, taubat terbuka untuk istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini acara yang membuat adalah Masjid Jami. Masjid Jami-nya mana? Tuh yang warna hijau daun. Tapi kenapa tidak dibuat di masjid? Ini yang buat acara ini Masjid Jami, Ustaz. Kalau dibawa jamaah ini ke masjid tak muat. Akhirnya dibawa keluar dibuat tenda. Tenda pun tak muat juga. Melimpah ruah. Kalau sampailah masuk semua ke tenda, tumbang tenda, meletup tenda. Ini perlu dipahami supaya jangan ada dusta kecemburuan di antara kita. Antara yang panas dengan yang tak panas, pahalanya lebih besar yang panas. Itu untuk menyenangkan hati orang yang kepanasan. Al-jaza ala qadril amal. Ada yang datang naik sampan, ada yang meninggalkan anaknya sedang menangis, dijaga oleh suaminya. Bang, ayo kita pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Ah, enggak lah, aku di rumah aja, mau main gaple. Akhirnya ibunya datang. Mudah-mudahan ibu yang istiqomah, pakai hijab panjang, tetap baca Quran, jadi istri solehah, mendidik anaknya mengaji di rumah, dikirimnya ke masjid belajar kepada tuan-tuan guru. Insya Allah ibu pun mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ini tendanya dibuatkan khusus ibu-ibu. Payung-payung kami tak nampak Ustaz, kata orang belakang payung. Kata yang megang payung, Ustaz kalian nampak, aku kepanasan, kata dia. Insyaallah semuanya baik-baik saja insyaallah. Amin. Yang kepakai payung masuk surga sama payung-payungnya sekalian. Pernah bapak ibu menengok jenazah di meninggal dunia bawa payung? Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Ta'abba fillah, berjumpa karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Doakan saya dengan para ustaz guru-guru kita, berkawan karena Allah, bersahabat karena Allah, mati pun juga karena Allah, dan masuk ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bertetangga, berkawan baik-baik saja. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Apa kata orang? Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Ada dia, ada kita, enak bersaudara. Dia ada, kita tak ada, mati sendirian. Tapi kalau orang bersaudara karena Allah, yang ditanyanya apa yang kau makan? Alhamdulillah tadi di dekat masjid Ustaz Somad solat ceramah di dekat makam Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim. Salat di Masjid Batu yang dibangun pada tahun 1926. Selesai salat, ada di samping itu, apa namanya Ustaz? Balai Saji, makan gratis. Sampai Balai Saji yang ke-12 di kampung kita. Doakan supaya yang bersedekah makanan ini mudah-mudahan rezekinya melimpah barokah. Bapak Ibu sudah makan Balai Saji? Belum? Saya pun belum juga. Tapi sebelum khutbah tadi, saya makan duluan. Itu maka suara saya menggelegar tadi. Banyak orang bertanya, Ustaz kenapa kalau ceramah itu menggelegar? Karena sambalnya pedas. Masya Allah, tabarakallah. Begitu banyak tokoh masyarakat yang berperan dalam pengajian tabligh akbar ini. Tapi gambar yang dipasang, cuman kami bertiga. Paling atas Haji Ibrahim. Yang bawah saya tak tahu nama ustaz, tapi senyumnya manis. Ustaz Jamaluddin. Jamal artinya bagus, din agama. Jamaluddin agamanya bagus. Bisa untuk jadi menantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang akan kita bawa menghadap Allah. Jabatan, kekuasaan, harta, popularitas semuanya tinggal. Yang akan kita bawa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Tinggalkan kantormu, tinggalkan kerjamu, tinggalkan sawitmu. Karena tak ada orang mati bawa brondol. Betul cakap saya. Tinggalkan tokomu, karena tak akan kau bawa mati. Yang kau bawa mati hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu. Wabihanu ba'asu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga la ilaha illallah. Siap? Jaga la ilaha illallah. Siap? Jangan sampai anak kita mati sebagai liberal, mati sebagai sekuler, mati sebagai ateis, mati sebagai agnostik. Tidak ada jalan lain kecuali memasukkan anak ke pondok pesantren. Ada pesantren di kecamatan kita? Sudah masuk kan? Ada pesantren tempat kita? Ada. Banyak bapak, banyak. Sudah daftarkan? Sudah. Yang sudah memasukkan anaknya pesantren, ku ucapkan selamat. Selamat akidah anakmu. Dari mulai bangun tidur, dikontrol sampai mau tidur. Sebelum tidurnya dia diingatkan, Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca, karena mau tidur kadang. Mau tidur malam, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pelajaran umumnya tidak ketinggalan. Fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, matematika, PPKN, pelajaran bahasa Arab, balaghah, nahu, sorab, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Siapa yang bisa mengontrol anak kita jam 12 siang cabut, dibawa sama kawatnya, naik motor, naik speedboat, naik sampan, jalan ke sana, jalan kemari, diajak merokok. Anak SMP belum bisa cari duit, sudah ketika tidak mau, bencong, naik emosinya. Berawal dari lem kambing, naik ke sabu-sabu, menghisap ganja, minta sepeda motor, kebut sana, kebut sini. Kalau masuk ke sungai, motornya yang mati. Kalau nabrak tiang listrik, kalau mati langsung tak apa-apa, dia setengah mati. Tapi kalau masuk ke pesantren, alhamdulillah. Ini lapangan apa ini, Pak? Sekolah. Lapangan bola. Masya Allah. Anak-anak sore main bola bagus. Tapi kalau sampai main bola, azan berkumandang, ayyalal falah, gol! Siapa nanti yang akan menggantikan imam? Siapa yang akan menggantikan muazzin? Siapa yang akan menggantikan khatib? Khatib, imam, muazzin, tahun 80. Itu juga lah lagi yang masih azan tahun 2022. Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai ujung apa tidak ini? Alhamdulillah, bersama rombongan kami ini ada muazzin yang bersertifikat. Itulah dia tadi, Bang Rizal 17. Hah? Armada. Komplain terus mereka. Masya Allah, tabarakallah. Beliau azan luar biasa. Cari di YouTube, www.youtube.com. Tulis di situ, Rizal Armada azan. Azannya melengking luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda terinspirasi, insya Allah. Amin. Inilah yang kita jaga anak-anak kita ini. Kalau zaman Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya tidak banyak. Unyil ucrit usrok Pak Ogah Paraden. Pak Ogah sedang sakit keras katanya, berita terakhir. Dan selalu menyebut-nyebut Pak Raden, Pak Raden. Tapi zaman sekarang anak-anak kita dirusak akal pikirannya dengan game online. Betul? Kenapa anak-anaknya main game online? Karena bapaknya sibuk chatting, emaknya sibuk browsing. Nama bapaknya chatting, emaknya browsing, anaknya game online. Judi online. Tak sholat, tak mandi, tak sekolah, asik main game online. Ketawa sendiri. Datang ustaz menjumpai, dijumpai, ustaz, tolong doakan anakku Pak Ustaz. Kenapa Bu, anak saya main game di kamar gak keluar-keluar. Yang membelikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membelikan paketnya 2 giga? Saya juga Pak Ustaz. Yang mendiamkannya selama ini tidak menyuruhnya sholat? Saya juga Pak Ustaz. Terus sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Apa pula aku salah? Tapi itu tidak terjadi di Teluk Pakedai, betul? Kenapa? Anak-anak fokus mendengarkan tausiah, Masya Allah. Ini yang pakai batik nampaknya calon gubernur Kalimantan Barat. Yang pakai baju koko, kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai topi baju kaos, ini kepala dinas olahraga. Masya Allah, lengkap semua. Kalau mereka nanti duduk, jalan pun di aspal. Ceramah Abdul Somad kemari pakai mobil berasap. Masya Allah, tabarakallah. Itu harapan masa depan. Hadirilah Tabligh Akbar yang akan disampaikan Abdul Somad di Teluk Pakedai tahun 2052. Waktu itu ibu-ibu ini udah banyak yang meninggal. Bapak-bapak ini semuanya meninggal. Mereka inilah nanti yang akan kata sambutan. Kata sambutan dari gubernur putra daerah dari Teluk Pakedaya. Waktu itu saya tausiah udah tak bisa berdiri lagi, pakai kursi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita tentang sakaratul maut. Untuk nenek-nenek, mak-mak kalian yang dulu hadir waktu aku pertama kali tausiah di sini tahun 2022 dan sekarang sudah meninggal, untuk mereka semua Al-Fatihah. Bapak ibu pun tersenyum menerima kiriman kami. Tapi waktu itu saya masih hidup. Tidak ada yang kekal abadi selain daripada cita-cita. Makanya disebutkan niyatul mukmin khairum min amalihi. Kadang niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kadang amal itu diisi dengan riya, amal itu diisi dengan sun'ah, amal itu diisi dengan takbur, amal itu merasa diri lebih hebat. Betul? Dalam hati jamaah, betul. Siapa yang takbur? Siapa yang lebih hebat? Ustaz Somad lah itu. Ceramah saya ini pahalanya sudah tak ada lagi, diambil oleh follower, viewer dan subscriber. Tapi ada niat yang baik-baik, doa dari ibu-ibu yang ikhlas, doa dari bapak-bapak yang ikhlas, doanya tak usah banyak-banyak. Matikan Abdul Somad dalam la ilaha illallah. Nampaknya simpel, nampaknya sederhana, nampaknya singkat. Apalah susahnya mati mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa aku mati la ilallah? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Berapa banyak orang mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bolak-balik dibisikkan la ilaha illallah. Tidak mau. Karena mati la ilaha illallah itu hanya dibantu dengan istiqamah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah yang membuat orang mati husnul khatimah karena amal berjamaah, niat baik. Buah dari berjamaah adalah istiqomah. Orang yang istiqomah insya Allah dapat husnul. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Pas saya bilang semoga kita mendapatkan husnul khatimah, amin, ada satu bapak-bapak diam aja dia. Ditanya sama kawannya, kau kenapa tidak amin? Aku udah dapat. Loh, kau udah dapat? Rupanya nama bininya husnul khatimah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semuanya mati husnul khatimah. Ada yang mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, karena menyepelekan la ilaha illallah, karena meremehkan la ilaha illallah, karena merendahkan la ilaha illallah. Muliakan masjid dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar, bapak-bapak yang di Teluk Pakedai belum sholat berjamaah jadi rajin sholat berjamaah. Belum azan berkumandang sudah duduk di masjid. Pas ditanya, kenapa cepat datang Pak? Salah tengok jam. Mudah-mudahan yang selama ini suaminya belum sholat, selesai tabligh akbar ini, dibukakan pintu hatinya, bapak itu pun langsung sholat. Sholat jenazah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, akan dibawa nanti pada hari kiamat adalah solat. Solat, solat, solat. Enaknya tausiah di tanah lapang ini, di Teluk Pakedai ini enak tausiah. Kenapa? Karena kalau mau ingat mati tak usah jauh-jauh, langsung ada kuburnya. Alhaqumut takasur. Kamu dilalaikan oleh sombong menyombong. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dikubur pun kalian sombong menyombong. Anakku 3, aku 5. Rumahku 1, aku 2. Rumahku 2 tingkat, aku 3 tingkat. Rumah apa 3 tingkat? Rumah walet. Aku biniku 1, aku. Saya sebetulnya mau mancing aja, kira-kira ibu tuh senyum apa tidak? Pahit senyumnya Pak. Langsung nengok ke sebelah, awas kau nanti balik. menyombongkan. Menyombongkan tentang anak, menyombongkan tentang rumah, menyombongkan tentang mobil, menyombongkan tentang jilbab. Tengok jilbabku, mereknya. Iya, jilbab kau cantik, tapi utang. Aku udah cash. Memang duit kau, memang jilbab kau cash, tapi dari arisan, arisan utang juga. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya kalau ada kawan ibu, kawan bapak yang angkuh dan sombong, bacakan ayat itu. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, qori kita tadi sedap suaranya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak ada yang bilang Allah pas saya ngaji. Pas qori itu tadi Allah. Tapi yang disebutnya nama sesama qori, Ustaz Taki Malik. Al-Malik Al-Quddus. Dalam hati saya tak disebutnya As-Somad. Apalah salahnya ujung kan bisa dibaca. Qul huwallahu ahadunillahu somad. Tapi ayat Quran tidak bisa di-stel-stel. Yang akan dikenang abadi adalah amal soleh apa pula somad. Tidak bisa dibuat-buat. Banyak kuburan. Tapi yang kami ziarahi tadi adalah kubur Tuan Guru Syekh Ismail Muntu bin Daeng Abdul Karim dengan kuburan Hajjah Asma binti Sayyid Abdul Qadir. Ternyata kalau punya suami ulama disebut orang untuk almarhumah Hajjah Asma binti Sayyid Abdul Qadir. Coba kalau suaminya perampok. Coba kalau suaminya. Tapi sekarang orang kalau ada calon menantunya ustaz, SH silakan masuk, SE silakan masuk, polisi silakan, SAG tak yakin entah makan apa nanti Pak Ustaz. Padahal menantunya yang SAG itulah nanti yang akan membisikkan ke telinganya waktu dia di ruang ICU judulnya setengah napasku pergi. Ya ma la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, diam, jangan ganggu lagi, jangan kacau lagi, diamkan, jangan ramai-ramai mengucapkan. Jangan mentang-mentang saya bilang dibisikkan ramai-ramai, sekampung datang semua bilang, makin kacau lah dia. Cukup satu orang membisikkan. Anaknya, tak ada anaknya, istrinya. Tak tahan istrinya, anaknya. Tak ada anaknya, menantunya, kawannya, sahabatnya. Bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Kalau dia udah mengucapkan la ilallah, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau bertanya, la ilaha illallah. Berapa harga pinang? Usah lagi pikirkan. Serahkan itu kepada anak menantu warisan. Kita semua akan menghati mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dikenang? Masjid. Mana yang dikenang? Makam Tuan Guru. Mana yang dikenang? Masjid Batu. Mana yang dikenang? Perbuatan baik manusia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Betul? Kalau tuan pergi ke Makkah, makanlah sup iga. Sudah lama saya berceramah, baru inilah pakai cincin tiga. Pakai topi tadi, tak laku topi yang hitam. Diganti pakai topi emas. Emas semua, tak kemana pula sekarang hilang. Kekecilan topi tadi. Jadi disangka orang Teluk Pakedai, Ustaz Somad ini badannya kurus, kepalanya kecil. Dia tak tahu semua nasi itu naik ke kepala. Kepala saya ini nomor 9. Ini mau ngasih tahu kepada seluruh jamaah yang mau undang, siapkan peci nomor 9. Bahkan tadi kecil, jam telengket aja. Untung tak pas khutbah tadi jatuh. Kalau sempat pas khutbah tadi jatuh, malu sakitnya tak seberapa, viralnya ini keluar judul, topi ustaz melompat sedang khutbah. Habis itu dipakaikan sorban, sorbannya masih bertahan lagi. Setelah itu dipasangkan pula cincin di pintu masjid. Inilah yang dua ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini cincinnya akan bawa pulang ke Pekanbaru, dimasukkan ke peti kaca, kacanya dikunci, masukkan ke kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Hilang kuncinya. Dijaga. Nanti kalau ditanya orang, semua tamu yang akan datang menengok dalam kaca macam menengok kucing. Ini cincin dari mana nih Pak Ustadz? Ini perjalanannya jauh. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, turun ke Cengkareng, transit 1.5 jam. Dari Cengkareng naik pesawat lagi ke Pontianak 1.5 jam. Dari Pontianak ke pelabuhan naik speed lagi 1 jam. Dari speed itu pula pergi ke Masjid Batu lagi 1 jam. Dari Masjid Batu mencari tanah lapang, nyasar, melewati jembatan, hampir kepala tersangkut, mencari rumah Pak Haji Ibrahim. Inilah sejarahnya. Cincinnya mungkin biasa saja, tapi sejarah di balik cincin itu yang luar biasa. Betul. Kedatangan saya ke Teluk Pak Kedah ini menjadi sejarah bagian dari hidup saya. Akan saya ceritakan ke Mizian Haziq Abdillah, akan saya ceritakan kepada anak cucu saya. Dulu ketika aku masih muda, ini ceritanya ketika saya berumur 120 tahun. Masya Allah, di Teluk Pak Kedah kameranya bukan cuma di bawah, langsung dari atas tenda kamera. Pertanyaannya, kalau kamera di atas tenda, mana menampak yang di bawah tenda? Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada tabligh akbar di tanah lapang, malam-malam ramai. Biasa. Malam ramai, sejuk, adem, tenang. Tapi siang-siang, jam 2, ini waktu genting. Ini waktu genting. Apa kata pepatah Melayu? Kalau sudah tegang urat perut, maka kendurlah urat mata. Orang sejam jam tidur siang sekarang. Tapi masyarakat Teluk Pak Kedah terbuka matanya semua. Tak ada yang mengantuk. Begitulah hebatnya orang Teluk Pak Kedah. Kenapa orang Teluk Pak Kedah ini tidak mengantuk mendengar ceramah? Karena dia makan udang hidup-hidup. Tadi dikasih saya makan udang. Udang besar ada, udang kecil ada. Rupanya di Teluk Pak Kedah udangnya mati cuma sekali. Di tempat lain udangnya mati 5 kali. Dari sungai ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas sekali, dari kulkas ke panci sekali, dari panci ke kuali sekali, dipanaskan 3 kali. Sini orangnya sehat-sehat, masjidnya ramai tadi waktu khutbah Jumat, luar biasa. Saya pikir nanti paling ini tausiah agak 3 baris, rupanya lebih ramai lagi. Tadi ketika mau turun kami naik perahu, naik sampan, jangan turun di sini Pak Ustaz, tidak aman. Banyak teroris ini. Rupanya masyarakat ini pencinta. Dulu waktu Syekh Ali Jabir datang kemari, kata Pak Wakil Gubernur, muriah melimpah ruah. Kalau Syekh Ali Jabir datang kemari, masyarakat melimpah ruah, tidak aneh. Dia hafal Quran, dia tuan Syekh, hidungnya mancung, besar tinggi. Ini yang datang Ustadz pesek, kurus kering pula. Udahlah hitam, kena panas tadi 2 jam, bertambah hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Ya Allah, tabarakallah. Yang hitam mati, yang putih pun mati. Maka yang hitam jangan terlalu bersedih hati. Yang ganteng mati, yang tak ganteng pun mati. Maka yang tak ganteng, diejek orang, dibully orang, jangan terlalu masukkan hati, karena semua pasti akan mati. Yang gemuk mati, yang kurus pun mati. Yang kurus jangan putus asa, berarti dia satu geng sama saya. Ustaz Somad kenapa terlalu kurus? Kalau kurus tuh kurang wibawanya Pak Ustaz. Gimana caranya biar supaya agak gemuk sikit Pak Dokter? Ustaz minum SKM. Apa itu? Susu kental manis. pagi satu saset, siang satu saset, malam satu saset. Saya minum 30 hari 90 saset. Setelah minum sebulan, tetap kurus. Saya tanya Pak Dokter, katanya gemuk Pak Dokter, kenapa nggak bertambah? Berarti sudah takdir Allah, terima aja Pak Ustaz. Jangan bersedih hati kurus. Mungkin dengan kurusmu itulah kau tidak didatangi cacing. Karena kalau kau kurus, mati masuk ke dalam tanah. Kalau dikuburkan di sini, maka jarak 1 kilometer keliling. 1 kilometer keliling. Cacing-cacing sudah mencium baunya. Masuk hari pertama, 24 jam mulai berkeringat. Masuk hari kedua, mulai biji mata menghitam. Makanya ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur malam diambilnya timun. Padahal nanti sampai masanya menghitam. Mulai seminggu biji mata keluar. Kuku mulai cepat copot, lepas. Rambut mulai tanggal. Yang selama ini rambut, untuk sampo rambut aja sebulan sampai 300 ribu. Sekali cuci, 1 juta. Tapi tak pernah mandi. Rambut aja cuci. Tumit retak-retak. Rambut beketombe, pakailah sampo, harga mahal, turun salju di kamar mandi. Sampai pada akhirnya, kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari jarak 1 kilometer, cacing-cacing sudah mengejar. Cacing-cacing memanggil kawannya yang lain. Hai guys, hai beb, aku mencium aroma brownies. Ayo kita serbu. Brownies. Begitu mereka dekat, ditengoknya jenazah Abdul Somad. Sup tulang. Tak jadi. Yang gemuk jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pas pulang, mati. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Yang ganteng bersyukur, yang tak ganteng bersyukur. Boleh jadi kalau kau ganteng jadi fitnah. Boleh jadi kalau kau ganteng, putih, mancung, pirang, mata biru, mungkin kau jadi playboy cap tupai. Habis semua pokok kelapa kau bolongin. Mungkin kalau kau ganteng, kau jadi playboy cap gayung. Semua kau ceduk. Tapi dengan kau cukup pas-pasan, akhirnya kau menjadi suami yang setia. Beda-beda tipis antara setia dengan ketakutan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sementara kita hidup di dunia ini, jangan zalim, jangan aniaya pembantumu, tukang panenmu, tukang pupuk sawitmu, tukang panjat kelapamu, tukang mandikan anakmu, tukang sapu halamanmu. Mungkin mereka tak punya daya, tak punya apa-apa, tapi sampai masanya nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang bangkrut orang yang tak punya duit. Orang bangkrut orang yang tak punya harta, bukan. Orang yang bangkrut adalah yang sholatnya banyak. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, idul fitri, idul adha. Sholat isyraq, sholat awabin. Zakatnya banyak, infaknya banyak, sodakohnya banyak. Tapi ternyata dia menganiaya orang. Dikasih kirim makanan, rantang udah 2 tahun gak pulang-pulang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Dari mulai pelabuhan tadi Ustaz Somad jalan sampai ke tepi parkir mobil, jalan ke tenda, berapa banyak kaki yang terinjak, berapa banyak bapak-bapak yang mengulurkan tangan tak jadi salaman, berapa banyak yang senyumnya tak berbalas. Kalau mereka menuntut nanti di padang mahsyar, menuntut Abdul Somad. Oh, waktu habis 5 menit lagi. Tadi saya tausiah jam 2 kurang 15. Sekarang sudah jam 2.30. Rupanya Ustaz Somad sudah tausiah 45 menit. Iyalah Ustaz, enak tak terasa, sejuk, adem, ayam, tentram, kipasnya kencang. Kami yang kepanasan. Kalau kepanasan kenapa kau tak pulang? Cuman aku mau pulang keliling orang Pak Ustaz, malulah. Bukan begitu. Jamaah ini semua hadir walaupun panas terik karena hatinya sejuk, betul? Walaupun tinggal di dalam rumah yang ber-AC, dinginnya 15 derajat Celcius, tapi kalau hatinya panas, geram, mengamuk, emosi, tak betah dia dalam rumah. Walaupun di tengah halaman, di tengah padang, di tengah panas terik, tapi kalau hatinya sejuk karena salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi da ayyuhal jita bil amril jita sarrafta al madina ya khairada. Kalau pergi ke sungai Kapuas, jangan lupa menangkap belalang. Kenapa suara solawatnya kurang keras? Nampaknya belum makan siang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad siang ini? Simpulkan yang pertama, bahwa kita nanti akan menghadap Allah yang kita tinggalkan anak yang soleh masukkan ke pesantren. Yang kedua, kita nanti menghadap Allah yang kita bawa adalah la ilaha illallah. Yang ketiga, kita menghadap Allah, jangan angku, jangan sombong, perhatikan sholat berjamaah, jaga istiqomah ke masjid. Yang keempat, kita mati menghadap Allah, jangan aniaya, jangan zolim tetangga, kawan, sahabat, karena pahala sholat dan semuanya akan habis gara-gara berbuat aniaya. Yang terakhir, yang kelima, kita tidak pernah berpisah. Walaupun Abdul Somad 50 menit di Teluk Pakedai, tapi sesungguhnya kita selamanya berjumpa dalam doa, walaupun nanti berakhir pulang. Terakhir pembangunan masjid batu. Penggalangan pembangunan masjid batu, mana kotak-kotak sedekah naikkan ke atas karena banyak ikan-ikan hiu di atas. Ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan macam-macam di atas. Naikkan ke atas. Adapun yang di bawah ini anak-anak paus, cucu-cucu hiu, tapi banyak 3 kontainer. Wah, hasilnya nanti untuk membangunkan masjid. Ma akal tafa'af naita, duit mau banyak kau beli makanan akan busuk. Wa ma labis tafa'af laita, kau belikan pakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'am baita, tapi kalau kau sedekahkan, kau wakafkan, maka itu akan menjadi bekal untuk hari esok. Supaya hatinya tenang, lembut, dompetnya keluar, masukkan sama kartu-kartu ATM-nya sekalian, maka diiringin dengan solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a, putus amalnya, yang tetap mengalir adalah sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, bangun masjid, renovasi masjid batu. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ajarkan anak ikra'a abataba batatatatatabasaba. Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh masukkan ke pondok pesantren. Maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang hari ini bawa duit, masukkan ke kotak. Yang hari ini tak bawa duit, datang ke masjid batu. Yang sudah datang ke masjid batu, masjidnya tutup, transferkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI ke nomor rekening berikut ini. Hanya inilah yang menolong. Yatsba'ul mayyita salasun, kalau ada orang meninggal, yang mengiringinya ada 3. Maluhu, hartanya ikut mengiring. Sampannya, mobilnya, kendaraannya ikut mengiring. Tapi hanya sampai pelataran parkir. Ahluhu, keluarganya, anaknya, cucunya, menantunya, tetangganya ikut mengiring. Tapi yang sampai ke liang lahat adalah sodakohnya. Tak bisa sedikit banyak, tak bisa banyak sedikit. Yang sedikit tetap dapat pahala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.